tape. Siapa suka tape? Kalau orang tuh dipanggil orang Betawi nih. Oh, ape. Oh. Kalau lo prap nun. Nun. Apa salahnya kan enggak apa-apa. Artinya sama, tapi tujuan juga sama, gitu loh. Tujuannya sama, artinya sama, penyebutannya yang lain. Alah, mau sama. Ada lagi yang gue bilang, prap dalam, gue bilang cetek dalam. Ya ampun, daripada kamu ngomong gula aja ngomong gule. Kalau gule, gula. itu temennya Iwan, gule. Oh, gitu. Kamu kan sama-sama pelayannya Pak Cahyono. Iya, kita kerja di sini. Orangnya kaya, sosial. Mobilnya saja 8. 8 kredit semua. Ya namanya orang kaya itu, Prap. Soal kredit dan enggak apa-apa. Dia orang kaya, rumahnya gedong, mobilnya 8. Kita cuma di ngelap doang. Enggak apa-apa. Naiknya enggak. Waktu kamu mecahin gelas dulu, kamu dimarahi sama Pak Cahyono? Iya. Aku enggak. Kalau gitu. Kamu bakar spray? Heeh. Dimarahi enggak? Bukan ngebakar, masang obat nyamuk kebakar. Dimarahi enggak? Iya. Kamu dimarahi? Iya. Aku enggak. Lu kok bisa gitu, Prap? Ya bebas, cuma gajianku dipotong. Sama aja. Terus gimana? Kamu sama aku kan sama-sama pelayannya. Mm-hmm. Cuma bedanya tuh ada, O. Ya, gue kan bagian cuci mobil. Bukan begitu, masalah silsilahnya itu lain. Lainnya? Kalau kamu pelayan sih, memang bapakmu kacung, ibumu babu, lain. Tapi gue masih keturunan. Iya. Kalau aku kan karena terjepit. Iya, terjepit, malu jongos. Bukan begitu maksudku. Sama aja. Lain, darahnya lain. Iya, gue tahu, darah lu darah Marus. Marus itu apa? Makanya lo mesti sama gue jadi satu. Apa itu malah? Lo kan dari Jawa, gue kan dari Jakarta, mesti sama. Jadi Marus itu kalau ayam dipotong darahnya kan ada. Itu ditempatin. Oh, tolong. Ditatakin apa ditatakin? Ya, ya, ya. Terus dimasak kan beku. Itu Marus namanya. Oh, itu Marus. Tempat lo apa? Dideh. Dideh sih ada lo mah jauh bener ya. Lo kan lain. Dideh tuh tetangga gue tukang gado-gado. Kamu kok sombong bener sekarang Jakarta sama Surabaya kayak mana? Ayo. Ya kayak Jakarta. Gak bisa kayak harus Surabaya. Kalau sini Tanjungnya Tanjung apa? Tanjung Priuk. Priuk, sana Tanjung Perak. Ayo, sininya sungainya sungai apa sini? Ya. Sungainya sungai apa? Yang besar. Sini Ciliwung. Banyak Ciliwung. Kalau sana Kalimas. Di sana semut aja punya stasiun. Stasiun semut. Kalau sini stasiun Gambir. Kalau enggak punya apa yang enggak punya? Sana apa? Bapak. Lu enggak punya. Bapak lu kecil. Ibu lo kecil di sini hebat. Apa? Ibu kota. Pokoknya gini kita. Permisi ya, permisi. Sono lah. Ini belum apa-apa sudah. Kan udah dari tadi saya di sini. Oh, sini tadi. Permisi. Kalau majikan lagi pada berunding, pinggir. Iya. Soal minta sumbangan masjid atau sumbangan dana banjir nanti saja. Nanti. Wah, orang kan datang saya dari kampung ke sini. Udah lama. Ini udah... direktur dua-duanya direktur lagi ngomong, kompremi. Bagaimana pete bisa dikirim ke daerah Irak atau Iran? Oh, gitu ya. Ini direktur. Direktur. Kok ini pendek-pendek direktur. Sih? Iya. Yang penting bukan pendeknya, tapi cara kerjanya. Saya dari kampung aja tinggi. Oh. Iya. Saya ngelamar nih Pak nih saya. Oh mau ngelamar? Ah, direktur ya? Direktur. Tuh, gini. Ngapain? Direktur. Ngelamar? Ngelamar. Lu kira gue perempuan ngelamar? Ya, kok nggak tahu bahasa kantor sih? Lain. Bahasa kampung sama bahasa kota lain. Nah. Ye, yeah, gitu. Saya ini ngelamar, fotokopinya ada? Nggak tahu fotokopi, mampus rasanya aja. Kamu sebagai orang kota, dikasih pertanyaan orang desa, apa arti fotokopi? Nggak ngerti, goblok. Kamu nggak ngerti? Pakai gula apa nggak kopinya? Nah ini, ini bahasa nongkrong. Lu ngerti? Ya ampun, ikut Pak Cahyono, sudah lama orang yang kaya, yang paling top. Serba otomatis rumahnya nggak ngerti fotokopi. Ya, ampun, tahu kan? Kalau kamu, aduh ya ampun. Iya lu tahu. Aku ini gini. Ini juga ya ampun, ya ampun. Fotokopi itu apa? Ya apa? Ya aduh. Nah, terakhir. Tanyanya pada orang yang ngerti. Apa arti fotokopi? Ya lu tahu gak? Ya aku ini tanya sama kamu. Kalau ada orang ngerti apa arti fotokopi, tanya. Kamu sudah tahu, kasih tahu aku. Nah, ya, berarti lu gak tahu. Situ apa? Situ apa? Lu mah kastop. Ayah, fotokopi dong. Tanya. Ini gini, fotokopi ini apa? Kan saya nih bawa lamaran aslinya. Aslinya. Nah, maksudnya supaya ini asli saya nih, saya bisa tahu, saya taruh di tempat Bapak ngelamar. Nah, tapi saya salinannya ada, jadi di fotokopi gitu. Maksudnya tuh salinan sama fotokopi itu bedanya apa? Beda, kalau ini asli, ini bukan gitu, tahu enggak? Bukan sama asli itu isinya apa? Sama, sama. Ya lain. Loh. Lain dong. Fotokopi, fotokopi. Ini sama. Jadi kalau kepada yang terhormat di situ juga ada. Di sini ya kepada yang terhormat. Tapi juga. Tapi lain. Lain. Ini satu. Ntar gua tutup di kantornya nih. Gua tutup loh. Hey, yang jadi direktur tuh kamu apa saya? Ya habis orang ngelamar fotokopi aja enggak tahu. Bapak udah lama jadi direktur? Sudah. Sudah. Lu kayak tukang cowet lo, Bapak. Payah. Loh, memang dulu saya tukang cowet itu karena peningkatan-peningkatan akhirnya jadi direktur. Gitu ya? Gue curiga nih dari kaki aja udah kelihatan. Kenapa? Kenapa? Kaki udah pada kayak jahe begitu. Gini Pak, bagaimana? Saya ini diterima apa enggak? Oh, nanti dulu. Kenapa? Diterima janji-janji itu tergantung rundingan kita berdua. Iya. Ya? Lo enggak akan... Dan di mana dia ditetapkan? Ditetapkan. Ya. Ada bakat apa? Oh, saya sih terserah aja. Memang kalau... Nyanyi dari... atau bakat nulis atau bakat lari? Barangkali. Ini apa sih? Lo pakai lamaran kerja ada bakat lari. Kalau nyanyi mungkin... Lo mungkin yang karena terlambat. Lu ngelamar lagi Pak ya? Sama Pak, susah Pak ngelamar di sini, orangnya pada gila semua. Direktur gitu Pak. Orang siapa pengen... yang mau melamar? Bapak juga mau ngelamar, jangan Pak, jangan kerja. Siapa Pak, yang mau melamar? Ini juga gini orang mau ngelamar. Pak ya. Kenapa Anda bilang begitu? Bapak tuh gini, sekarang ngabis-ngabisin ongkos. Ini kantor saya direktur utamanya. Bapak mau melamar. Saya direkturnya. Bapak direktur. Oh, Pranto. Lu gentong, lu apaan? Ini pesuruh saya. Sapi. Direktur. Ayo Pak. Ya, sudah dibersihkan mobil-mobil saya? Sudah Pak. Karena rajinnya sampai mobil tetangga saya bersihkan juga Pak. Pak. Kenapa kamu? Lamaran saya. Lamaran kenapa? Sudah dilamar. Kenapa dilamar? Laparamu kenapa? Kenapa lamar? Kenapa lamaramu? Lamaramu kenapa? Kenapa lamar? Lamaran saya ditabrak beca. Saya direktur ini. Esther yang sekretarisku kemana? Hah? Pranto? Apa Pak? Sekretarisku si Esther kemana? Sudah kawin Pak. Oh sudah kawin. Oh bagus. Pranto sama UU ya. Kamu rajin bekerja, ini orang lamar dihargai. Jalan, fotokopi doang. Gak apa-apa, besok terima Pak ya. Kenapa? Lamarannya. Kamu terima-terima. Duren yang 10 truk sudah dikirim ke luar negeri? Sudah Pak. Duren sama apa lagi? Sama kelapa sama combro Pak. Udah bagus. Nangka bubur enggak? Jojon mau ngelamar di sini. Betul Pak, sudah kok ada lamaran. Ini ada satu lowongan untuk Jojon. Ya, betul Pak. Makasih. Gajinya cuma 2 juta satu hari. Mau enggak? Ya Allah. Oh, mau. Mau. Ya, kalau mau oke, itu ngecat giginya harimau ya. Kalau mau, oke saya tes nyanyi. Kamu katanya bisa nyanyi tadi. Iya Pak. Oke, nyanyi bisa? Boleh apa? Oke, ayo kita tes nyanyi. Ibu direktur, kapan Bapak membaca lamaran saya? Ijazah tamat. diberi kesempatan kerja. Saya ingin menunjukkan prestasi dalam bekerja. Saya sudah tidak tahan lama jadi pengangguran. Tolonglah saya, Pak Direktur. Pergi ke Jakarta, nah, kerja. Hebat kali ini kalau di Jakarta ya. Nggak tahu, katanya sih udah kirim surat ke kampung. Iya, kayak kita ini cuma taunya alang-alang, kebo, sapi, lalu kambing. Kok lu kayak kambing? Waduh. Eh, Jojo. Aduh. Aduh, gile. Baru aja gua ngomongin lo. Gua lewat sawah tuh, gua udah kodok banyak banget. Gede-gede. Lu katanya Jakso, lu dari Jakarta, so lu. Aduh, no. Kalau ke Jakarta lu harus bener-bener mental. Kenapa? Betul-betul fisik yang kuat. Karena jakarta, waduh, no, gue kan kelelahan, lamar sana nggak ada lowongan, lamar sini nggak ada, gue lelah nih, gue tiduran di bangku, begitu bangun, gue makan di warung Tegal, ngeliat udah disikat orang dompet, berat mah, masa diubat orang, ih punya duit 5.000-5.000-nya, abis di mana? Katanya udah kerja kirim susah, surat, susah, katanya lu di Jakarta jadi pilot loh, gue surat, ini. Eh, Jojo jadi pilot lo? Iya, emang. Mesin jahit. Lu salah denger aja lo. Mesin jahit. Keanehan apa aja di ibu kota, Jon? Ya, kalau keanehan sih memang ada. Cuman di sana ya, no. Terus terang aja, kalau kita pikiran nih. Keripik jengkol ada? Lu sih bahasa kampung aja sih keripik jengkol. Tapi ada juga sih ya. Ada yang begitu dimakan bau angus. Ada. Ada kenal apa tadi? Keanehannya apa Jakarta aja? Keanehannya gini, no. Keanehannya. Seperti kita kan gak terlalu aneh ya. Apa yang dianehin di kita gak ada. Yeah. Kalau ke Jakarta, dia gak tahu. Kalau jangkrik berantem sama kodok, aneh. Oh iya ya. Di sana mana ada Jakarta jangkrik? Belum ada. Apa kalau keanehan kamu? Keanehannya di Jakarta sepertinya. Menonton bioskop nih. Blok masuk. Bayar tuh, no. Di sini juga bayar, kalau Vespa gak bayar. Oh gitu ya? Iya. Maksud jajan kah di sana apa-apa bayar? Kalau di kampung kan kita enggak, kalau ada yang manggil layar tajib gak? Enggak. Bebas. Ya, tapi kalau filmnya gak rame didorong tuh. Berat kayak diacak-acak. Ya gue juga sama aja, aduh dong gak kuat deh gue. Cewek gue mana ya? Siapa? Cewek gue ya. Ada tuh? Sama si Esther. Mas Jojo! Kuntet. Jon, lu masih ikut aja sama cewek lu kayak begitu, Jon? Ya, gua. Lu di Jakarta gak kebayang sama cewek lu kayak begitu, Jon? Cekak duitnya gak bisa, no. Gak gua bayangin cewek. Udah. Apa ngomong soal cewek? Oh, datang dari Jakarta yang dibicarakan soal cewek ya. Halo, Manin. Tidak menghiraukan aku yang menantimu sampai dikerubuti nyamuk. Gitu. Halo sayang. Kejenguk. Yang rambut panjang ya. Rambut panjang. Kan gua udah cukur. Oh begitu ya kesetiaanmu sama aku. Halo sayang. Bang tinong. Kayak anak kecil aja. Bagaimana Mas Jojo hasilnya? Aduh, bener. Sudah jadi direktur? Bener. Apa direktur? Katanya Esther, aku pulang akan bawa mobil. Emas dan Intan aku serahkan padamu. Sekarang impian-impian kita berdua kosong nol. Apa buktinya? Saya lamar sana, lamar sini, semua juga tidak ada lowongan. Ya, bahasanya masuk, masuk ke kantor. Masuk ke kantor. Bahasanya apa? Dia kita. Itu cuma surat-surat lamaran saya ditumpuk aja, nggak bisa masuk. Ya bagaimana ya? Katakanlah kalau kita punya modal, punya apa, mendingan kita dagang, bener nggak? Kalau ada uang, kalau enggak ya nganggur aja enakan. Begini Mas Jojo, berhubung walaupun saya tinggal di desa, tapi ayah saya, keluarga saya, ya lumayan lah. Banyak sawah, banyak kerbau, enggak usah cari kerjaan jauh-jauh ke sana. Manfaatkanlah yang ada di desa ini. Gitu, ya, tapi kan saya hidup berdua kan harusnya saya punya. Kan dia punya kebo 10 perempuan semua, John. Jadi kalau gua ngikutin ngurusin, beranak dong tuh kebo ya. Iya. Kalau gitu pikirannya ya. Ya kan kebonya 10 perempuan semua kan kebomu? Ya perempuan semua. Cuma maksud saya itu daripada susah-susah cari kerjaan di kota, manfaatkan yang ada ini, ditingkatkan. Bila mana bagi bangun desa, kepandaian Mas Jojo yang di kota pandai, di desa diterapkan. Kebo kan gak bisa ngomong. Bagaimana dididik bisa sekolah? Gitu ya. Intinya begitu, bagaimana kebo itu bisa nyanyi. Bagaimana sirkus. Ayam itu bisa nelurnya tuh banyak atau pendek. Itu kan tergantung daripada pendidikan. Kalau gitu gua harus sekolah lagi mupet dong. itu kan yang bisa ngomong karena Mupet aja, kan ada di filmnya Mupet gitu ngomong. Nah, merubah situasi. Umpamanya kerbau tandonya di depan. Bagaimana di belakang? Nah, pantes apa enggak? Pantes apa enggak? Nah, terus kamu diri, kalau aku tembok, bagus apa enggak? Gitu jelas. Itu kan suatu pendapat. Pacarnya begitu. Iya, makanya keadaan situasi diubah kan di desa. Nah, seperti kamu tarubah ke belakang mukanya nggak enak. Enak, pasti nggak enak. Kamu juga nggak yakin. Operasi plastik bisa sekarang? Jadi ember, jangan. Percaya Esther. Kenapa? Jangan. Jangan kekotor. Operasi plastik jangan. Kenapa? Memang muka cantik. Kulit sebelah kanan ditarik ke belakang. Betul. Kiri ke belakang. Betul. Yang belakang kendor, goblok. Makanya jangan sok. Tuh kayak gue. Enggak, gue diam di kampung, gue ekspor jangkrik ke kota. Jangkriknya galak-galak. Kalau dikilengin jangkriknya uu. Gitu ya. Galak-galak-galak jangkriknya uu. Jangkriknya makan apa uu? Ya. Ya gue juga tahu makan rumput. Oh itu jangkrik kuno. Kuno. Kalau ada pendidikan jauh-jauh dari kota, makannya jangkrik sudah bukan rumput. Rumput lagi apa John? Keju. Keju. Cap jahe. Nah lu kan tetap aja jagung itu ngajar. Itu juga. Yang punya makannya jagung, jangkriknya keju sama roti. Nah, modern gitu. Kan begitu. Emang begitu tuh. Sama aja asparagus air. Coba aku pengen rajin dong itu. Gua pacarmu kan saya. Ya. Udah lama nih. Sama lu. Gua tutupin hidung gua deh. Gua gak lihat. Ya, itu mata, kamu tutup, muka masih lihat sama aja. Esther. Oh, lihat tuh. Iya. Romeo and Juliet. Anda kan belum kawin. Aku kan mau kawin sama Mas Jojo. Yeah. Lihat cara-caranya pacaran. Jangan sembarangan. Umumnya kalau ciuman tuh ya pipi sama bibir kan pantas. Kamu enggak. Oh, tidak diciumi. Coba, ayo. Esther. Hawa pegunungan yang indah ini. Aku merasa syur sekali sama kamu, Esther. Lu kayak pabrik, gasnya lama-lama. Huha aja. Mas Jojon. Ya. Bener kak, bahwa Mas Jojon tidak ke Jakarta lagi? Nggak ada, udah repot. Mendingan apa yang ada di sini. Seandainya pembantu ada, semua ada, kamu punya keyakinan, saya akan laksanakan di sini. Nah, untuk itu aku ingin Mas Jojon nyanyi untuk pacar tersayang tuh, Esther. Iya dong, pasti dong. Nyanyi itu untuk pacar tersayang. Tangan saya, kan. Oke? Iya. Susahnya punya pacar banyak permintaannya. Waduh, susahnya kasih ini kasih itu kurang terima. Ini dituruti itu dituruti, masih minta neng yang boten-boten. Waduh, susahnya. Lalu aku harus berbuat apa? Waduh, susahnya. Kerja masih belum punya banyak nganggur.